تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وظاهر الحديث يدل على أن هذا الشكر في هذه الصدقة واجب على كل مسلم كل يوم ولكن الشكر على درجتين. كتب اليوم حديثني كل سلام إلى آخره menunjukkan wajibnya syukur dengan bersedekah bagi setiap muslim setiap hari. Tetapi yang namanya syukur ala darajatain, namanya syukur ada dua derajat, dua tingkatan. Ihdahuma wajib, salah satunya adalah yang wajib. Wa huwa an ya'tiya bil wajibati wa yastanibal maharim, yaitu mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram-haram. Itu juga termasuk syukran lillah, karena kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tubuh yang sehat, badan yang kuat, diberi berbagai macam perangkat-perangkat, diberi pula sekian banyak sendi tulang belulang anggota badan yang lengkap. Kita syukuri. Yang wajib adalah mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram-haram. Fahada la budda minhu, yang demikian harus. Wa yakfi fi syukri hadhihi an-ni'am, dan cukup mensyukuri nikmat ini. Wa yadullu ala dhalika ma kharrajahu Abu Dawud, artinya mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram-haram, itu hukumnya wajib dan itu cukup sebagai syukur terhadap kenikmatan-kenikmatan tadi. Cukup sebagai syukur. Wa yadullu ala dhalika ma kharrajahu Abu Dawud, yang menunjukkan hal tersebut adalah apa yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadis Abil Aswad Ad-Dili atau Abul Aswad Ad-Duali ala qira'atain. Qala kunna 'inda Abi Dzar, kata beliau, aku waktu itu ada di sisi Abu Dzar radiyallahu ta'ala anhu, faqala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum fi kulli yawmin sadaqah, setiap pagi bagi setiap sendi salah seorang kalian setiap hari ada sadaqahnya. Falahu bi kulli salatin sadaqah, maka baginya setiap salat merupakan sadaqah, wa siyam sadaqah, dan puasa sadaqah, wa hajj sadaqah, wa tasbih sadaqah, wa takbir sadaqah, wa tahmid sadaqah. Fa'adda, kata Abu Dzar, fa'adda Rasulullah SAW min hadhil a'mal salihah, maka Nabi SAW, Rasulullah SAW menyebutkan satu persatu amalan-amalan tersebut yang saleh, amalan-amalan saleh tersebut. Qala, kemudian berkata, yujzi'u adukum min dalika rak'atad duha, mencukupi salah seorang kalian dari semua itu dua rakaat salat duha. Waqad taqaddama fi hadis Abi Musa, dan sudah lewat dari hadis Abi Musa al-Mukharraj fi Sahihain, yang dikeluarkan dalam dua kitab sahih. Fa in lam yuf'al falyumsik 'anil syarr. Ada ucapan dalam riwayat lain yang juga fi Sahihain, kalau dia tidak melakukannya, ini salat duha, falyumsik 'anil syarr, paling tidak dia menahan diri dari kejelekan-kejelekan. Fa innahu lahu shadaqah, maka itu pun baginya sebagai sedekah. Wa hadha yadullu ala annahu yakfihi an la yaf'al shay'an min asy-syarr. Berarti walaupun hukumnya wajib mensyukuri anggota badan, setiap sendi, setiap tulang, setiap harinya, hukumnya wajib, tetapi mencukupi semua itu untuk tidak melakukan kejelekan sedikit pun. Tetapi dengan mengerjakan yang wajib, sholat wajib, sholat duhur, sholat asar, ila akhir, itu cukup. Wa innama yakunu mujtaniban lisyarri idza qama bil fara'id. Ya kata Ibnu Rajab. Dan bahwasanya cukup baginya untuk tidak melakukan kejahatan, kejelekan, idza qama bil fara'id, kalau dia sudah melakukan yang wajib-wajib, yang fardu fardu. Kalau Ramadan puasa setiap harinya salat lima waktu, itu fara'id. Wa ijtanaba al maharim, dan cukup meninggalkan yang haram-haram. Fa inna a'zama syarr tarkul fara'id, karena sejelek-jelek kejelekan adalah meninggalkan kewajiban. Wa min huna qala ba'd as-salaf, oleh karena itu dari sinilah para salaf atau sebagian salaf berkata, asy-syukru tarkul ma'asi, termasuk syukur adalah meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian mereka, asy-syukru an la yusta'ana bi syai'in minan ni'am 'ala ma'siyah. Sebagian yang lain berkata bahwa yang namanya syukur untuk tidak memakainya sedikit pun dari kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk maksiat. Disebutkan tadi sulama hadisnya, setiap sendi, setiap tulang itu kenikmatan dari Allah, maka jangan dipakai untuk maksiat. Jangan dipakai untuk maksiat. Allah berikan mata, jangan dipakai memandang yang maksiat. Allah berikan telinga, jangan mendengarkan yang haram. Allah berikan tangan, jangan mengambil, jangan ya ta'ata, berbuat sesuatu yang haram. Ila akhirnya. Itu cukup sebagai syukur, karena dia menggunakannya sesuai dengan apa yang Allah ridai. Wa dzakara Abu Hazim Az-Zahid syukra al-jawarih kulliha wa an takuffa 'anil ma'asi wa tusta'mal bi tha'at. Kata Abu Hazim Az-Zahid, syukurnya anggota badan seluruhnya, syukra al-jawarih kulliha, adalah an takuffa 'anil ma'asi, engkau tahan diri dari maksiat, wa tusta'mal fi tha'at, dan kau pakai anggota badan tadi untuk taat. Demikian kata Abu Hazim Az-Zahid, seorang yang zuhud rahimahullah, bahwasanya yang namanya mensyukuri anggota badan, kullu sulama, setiap sendi, setiap tulang, adalah dengan memakainya dalam taat dan menahannya dari maksiat. Syukran lillahi, sebagai syukur. Qala wa amma man syakara bilisanihi, adapun mereka yang mensyukuri dengan lisannya, dengan pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yashkur bi jami' a'dha'ih, tetapi tidak mensyukuri dengan anggota badannya. Famithluhu kamathali rajulin lahu kisa'un fa akhadha bi tarfihi falam yalbashu falam yanfa'hu dhalika minal harri wal bardi wal thalji wal matar. Kata beliau, masih kata Abu Hazim, adapun yang syukur dengan lidahnya, alhamdulillah, tetapi tidak syukur dengan anggota badannya, dipakai untuk maksiat, dipakai untuk berdosa, dipakai untuk kejelekan. Famathaluhu kamathali rajulin lahu kisa, maka permisalannya seperti permisalan seseorang yang memiliki kain, pakaian, dipegang di tangannya. Ini saya ambil pakaian ini, tetapi tidak dipakai. falam yalbashu, dia tidak memakainya. Maka tentunya pakaian itu dalam keadaan la yanfa'hu, tidak bermanfaat baginya, tidak melindungi dari panas, tidak melindungi dari dingin, tidak melindungi dari salj, tidak melindungi dari hujan, karena cuma dipegang saja. Saya kedinginan. Lah itu jaketmu? Iya, saya punya jaket, tapi enggak dipakai. Mataluhu kama kali hadzal rajul. Permisalannya seperti orang seperti itu. Punya pakaian enggak dipakai, punya jaket enggak dipakai, terus mengeluh kedinginan. Barakallahu fiikum. Kamu mengucapkan alhamdulillah, tetapi kenikmatan tadi tidak dipakai sebagaimana mestinya. Alhamdulillah saya punya jaket. Bas. Bersyukur saya, alhamdulillah saya punya jaket, tapi enggak dipakai. Ishada. Ini keanehan bagi orang tersebut. Dia tidak terlindungi dari kedinginan, tidak terlindungi dari kepanasan, tidak terlindungi dari berbagai macam pengganggu-pengganggu. Kalau dia pakai kenikmatan tadi sesuai dengan perintah Allah, akan melindunginya. Wahakada. Orang yang bersyukur dengan lisannya, alhamdulillah, tetapi nikmat kenikmatannya dipakai untuk maksiat. Permisalannya seperti seorang yang punya kisah, punya kain, tetapi diambil ujungnya saja, dipegang begini, tapi tidak dipakai. Waqala Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam liyanzur al-'abdu fi ni'amillahi 'alayhi fi badanihi wa sam'ihi wa basarihi wa yadayhi wa rijlayhi wa ghayri dhalik laysa min hadha shay'un illa wa fihi ni'matun min Allah 'azza wa jalla. Kata Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam rahimahullah, seorang hamba hendaklah melihat kenikmatan Allah pada dirinya. Fi badanihi, pada badannya. Wa sam'ihi, pada pendengarannya. Wa basarihi, pada penglihatannya. Wa yadaihi, pada kedua tangannya. Wa rijlaihi, pada kedua kakinya. Wa ghairi dzalik, dan selainnya. Laisa min hadza syai'un illa wa fihi ni'matun min Allah 'azza wa jalla. Tidak ada sedikit pun pada semua itu kecuali padanya ada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah Azza wa Jal. Hakkun ala al-abdi an ya'mala bi ni'amillati allati hiya fi badanihi lillah Azza wa Jal. Maka hakkun ala al-abdi. Hakkun kalau ala artinya wajib. Kalau hakkun lahu adalah hak. Hak dia untuk mendapatkannya. Hakkun ala al-abdi berarti kewajiban atas seorang hamba. An ya'mala bi ni'amillati hiya fi badani, kewajiban baginya untuk mengamalkan atau menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang ada pada badannya untuk Allah Azza wa Jalla fi ta'atihi, dalam ketaatan kepadanya. Wa ni'matun ukhra fir rizqi, dan nikmat lain pada rizki. Haqqun 'alayhi an ya'mala lillah, juga wajib atasnya untuk mengamalkan, menggunakannya untuk Allah Azza wa Jalla. Hartanya digunakan untuk ketaatan. Fima an'ama alaihi min ar-rizq, pada apa yang Allah berikan dari kenikmatan rezeki. Fi ta'atihi, juga digunakan fi ta'atihi. Faman 'amila bihadha, siapa yang mengamalkan yang demikian, kana qad akhadha bihazmi syukr, maka orang ini telah memegang tali kekang syukur. Artinya sudah bersyukur, sudah mengendarai syukur. Wa azlihi wa zar'i, dan dia sudah mengerjakan pokoknya dan cabang-cabangnya semuanya. Wa ra'al hasan rajulan yatabakhtar fi mishyatihi, pernah al-hasan melihat seorang laki-laki yang berjalan dengan sombong. Yatabakhtar, sombong, fi mishyatihi, dalam berjalan. Faqala, maka beliau berkata, lillahi fi kulli udwin minhu ni'mah, Allahumma la taj'alna mimman yataqawwa bi ni'amika ala ma'siyatik. Dia berkata, milik Allah atau dari Allah pada setiap, ini untuk Allah, bagi setiap anggota badan adalah kenikmatan dari Allah SWT. Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang memperkuat dirinya dengan kenikmatanmu untuk bermaksiat kepadamu. Ya Allah, jangan jadikan kami orang yang memperkuat dirinya dengan kenikmatan Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Dia berjalan dengan sombong dalam keadaan kaki yang dipakainya nikmat Allah, mata yang dipakainya nikmat Allah, badan sehat yang dipakainya dari Allah, tetapi berjalan dengan kesombongan memakai pakaian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-kibriya'u ridai, kesombongan itu pakaianku, dan siapa yang memakai pakaianku azabtu, aku akan azab dia. Oh, kama qala fi riwayah dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-kibriya ridai, bahwasanya sombongan itu adalah pakaianku, siapa yang memakai pakaianku aku azab dia. Ikhwan ibnina azakumullah, itu derajat yang pertama, yaitu mengerjakan yang wajib-wajib, paling tidak jangan dikurangi dengan kejelekan-kejelekan. Yang wajib-wajib dikerjakan, yang haram-haram ditinggalkan, cukup. Itu syukurmu. Hari itu engkau benar-benar bersyukur pada Allah, tidak menggunakan kenikmatan Allah pada maksiat. Yang kedua, ad-darajat tsaniyah min asy-syukr, asy-syukr al-mustahab. Derajat kedua dari syukur adalah syukur yang sifatnya anjuran. Derajat pertama yang wajib, derajat kedua yang mustahab. Wa huwa an ya'mala al-'abdu ba'da ada'i al-fara'id wa ijtinabi al-maharim bi nawafil at-ta'at. Yaitu seorang hamba setelah mengerjakan yang wajib-wajib, setelah meninggalkan yang haram-haram, dia mengerjakan nawafil at-ta'at, ketaatan-ketaatan yang sifatnya nafilah. Wahdi darajatus sabiqin al-muqarrabin, maka inilah derajat para sabiqin, para muqarrabin. Karena derajat awliya Allah ada tiga yang dijuluki dengan ahlul istifa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa ahlul istifa ada tiga derajat. Yang pertama adalah yang masih mendolimi dirinya sendiri, yang paling bawah. Agak di atasnya al-muqtasid, yang pas-pasan, yang wajibnya dikerjakan, yang haramnya ditinggalkan. Yang ketiga, yang paling tingginya, orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan, ini menambah dengan nawafil ta'an. Ini yang dimaksud dengan as-sabiqin. Yaitu diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Dimulai dengan kalimat ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا, kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang pilihan kami. اصْطَفَيْنَا, karena dikatakan istifaina, maka Syekhul Islam menjulukinya ahlul istifa, orang-orang pilihan. Yang pertama, uminhum, kata Allah, zalimun li nafsi, di antara mereka ada yang masih mendolimi dirinya sendiri. Tidak merugikan orang lain, tapi dia masih mendolimi dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa ahlul istifa bukan orang maksum. Bisa jadi orang yang masih ada dosa-dosa yang merugikan dirinya sendiri, bukan orang lain, tapi kemudian istighfar ila akhir. Ini derajat ahlul istighfar yang pertama. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pas-pasan. Muqtasid, iqtisad, adalah mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dengan kebaikan dengan izin Allah. Ini yang dimaksud. Sabiqun bil khairati bi idznillah, sabiqin. وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, dan inilah yang dibimbingkan dan diarahkan oleh Nabi SAW dalam sekian banyak hadis. في هذه الأحاديث التي سبق ذكرها, hadis-hadis yang telah kita baca, suruh sedekah, ini menambah berarti dengan nafilah. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الصلاة, demikian pula Nabi SAW bersungguh-sungguh beristihad untuk membaguskan salatnya dan menambah dengan nawafil ta'an. Yaqumu hatta tatafattar qadamah, beliau berdiri salat sampai bengkak kakinya. Yang kata Aisyah, la tas'al an husnihinna wala tulih an tulihinna. Jangan tanya tentang panjangnya, jangan tanya tentang bagusnya. Beliau salat hakada wa hakada tsumma hakada. Beliau salat 4 kemudian 4 kemudian 3. Ini jumlahnya 11. Rasulullah SAW la yazi an 11 raka'ah. Beliau tidak lebih salat malamnya dari 11 rakaat. Tetapi kata Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya tentang panjangnya dan bagusnya. Alhamdulillah. Fa idza qila lahu, ketika ditanya oleh istrinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ataf'ala hadha wa qad ghafara Allah lak. Apakah engkau salat sampai seperti ini, sampai bengkak kakimu, padahal Allah sudah mengampuni kamu. Ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Sudah diampuni yang telah lalu dan yang akan datang, sudah dijamin. Apa jawabnya? Afala akunu 'abdan syakura? Kalau aku sudah dijamin dengan ampunan, tidakkah sepantasnya aku bersyukur? Subhanallah. Berarti yang dikerjakan adalah syukran lillah, sebagai syukur. Afala akun abdan syakura? Hadis dari hadis Mughirah bin Syu'bah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari, Imam Muslim, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibn Majah, ma'ruf. Mudah-mudahan kalian semua ingat hadis ini. Wa qala ba'du salaf, berkata ba'du salaf, lamma qala Allah azza wa jal, kata beberapa ulama salaf, ketika Allah berfirman, i'malu ala Dawud syukra, beramal wahai ala Dawud syukran, qalu, mereka berkata, lam ya'ti alaihim sa'atun min laylin aw naharin illa wa fihim musallin yusalli. Keluarga Dawud ketika disuruh oleh Allah, i'malu ala Daud, beramalah wahai keluarga Daud. Tetapi dalam bahasa Indonesia, kalau keluarga Daud, Daudnya tidak masuk. Tetapi dalam bahasa Arab, al itu adalah keluarga fulan dan fulannya di dalamnya. Itu bedanya al dengan ahli. Jadi ketika kita menyatakan Allahumma salli ala ali Muhammad, itu cukup. Walaupun ada lafaz yang ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Sesungguhnya kalaupun tidak ada yang pertama, langsung Allahumma shalli ala ali Muhammad, Nabi Muhammad SAW sudah masuk di dalamnya. Itu al. Sehingga jangan heran dengan lafaz yang seperti itu, yang tidak ada awalnya. Langsung Allahumma shalli ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad, tidak disebutkan ala Muhammad dulu sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka sejak turun ayat itu perintah kepada keluarga Daud, lam ya'ti alaihim sa'atun minal lail, tidak datang sesaat pun di malam hari ataupun di siang hari, kecuali di tengah mereka ada yang sedang sholat pada waktu itu. Selalu ada yang sholat di antara mereka. Wa hadha ma'a anna ba'd hadhihi al-'amal allati dzakarha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajibun. Yang demikian walaupun bahwa beberapa amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis tadi, yang disebutkan oleh Nabi, ada yang wajib. Tetapi makna hadis, makna hadis kata Ibnu Rajab rahimahullah, yang sedang kita bahas, derajat yang kedua, bukan derajat yang pertama. Derajat yang pertama otomatis sudah ada fardu sholat lima waktu. Tetapi hadis-hadis tadi adalah hendaklah kalian tambahi syukur kalian, begitu maknanya. Artinya sempurnakan syukur kalian dengan amalan-amalan yang saleh, yang nawafil ta'at ila akhirin. Walaupun di antara yang disebutnya ada yang wajib, imma 'alal a'yan, imma wajib fardu ain, kal masyi ila shalah, seperti berjalan menuju salat. Fardu ain. Indaman yara wujub shalah fil jama'at, bagi mereka yang berpendapat wajibnya salat berjamaah di masjid, maka berjalan ke masjid wajib. Wa imma 'alal kifayah, atau fardu kifayah, seperti disebutkan ta'mur bil ma'ruf sadaqah wa tanha 'anil munkar sadaqah. Amar ma'ruf nahi munkar fardu, tetapi bukan fardu ain. Fardunya fardu kifayah. Wa ighatsatul malhuf, demikian pula menolong orang yang sedang meminta pertolongan. Wal adl bainan nas, sikap adil di tengah manusia, di antara manusia. Itu pun wajib hukumnya. Al adl, mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Menyatakan bahwa dia adalah seorang yang di atas sunnah, yang ini seorang yang tidak di atas sunnah. Harus betul-betul adil. Jangan sampai zalim menjuluki seorang ahli sunnah dengan mengatakan bahwa dia mubtadi umbar, atau menjuluki seorang ahli sunnah dengan dia orang yang menyimpang, kadzab, sufuk, ila akhirih. Fahadha kata Syekh Rabi, zulmun. Itu kezaliman. Dan itu lawan dari keadilan. Zulmun adalah lawan dari keadilan. Wal adl bainan nas, maka keadilan di antara manusia juga sikap yang wajib, khususnya bagi mereka yang memang terkena fardu untuk menghukumi. Ini bukan rakyat jelata, bukan awamun nas. Orang-orang yang memang bertanggung jawab untuk menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, siapa yang di atas kebenaran, siapa yang di atas kebatilan. Imma fil hukmi bainahum, apakah dalam menghukumi di antara mereka, mana yang benar, mana yang salah. Au fil islah, atau dalam mendamaikan di antara mereka. Ini juga fardu kifayah. Wa qad ruwiya min hadis Abdullah ibn Amr, dan telah diriwayatkan dari hadis Abdullah ibn Amr. Radiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qala afdalu sadaqah islahu dhatil bait. Sebaik-baik sadaqah adalah islahu dhatil bain, memperbaiki hubungan di antara dua orang. Ini termasuk sebaik-baik sedekah, memperbaiki hubungan antara dua orang yang bertikai. Wa hadhihi al-anwa' allati ashara ilaiha an-nabi, jenis-jenis ini yang diisyaratkan kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sedekah. Minha ma naf'uhu muta'addin kal islah. Sedekah-sedekah tersebut di antaranya ada yang naf'uhu muta'addin, ada yang manfaatnya mengenai orang lain. Muta'addi itu membutuhkan naf'uz, membutuhkan objek. Seperti islah, seperti perbaikan tadi, memperbaiki hubungan dua orang tadi, ada maf'ulnya, ada objeknya. Ada dua orang yang mendapatkan kebaikan tersebut, yang tadinya bertikai jadi berdamai. Wa ya'anatur rajul 'ala dabbatihi, seperti membantu seseorang atas kendaraannya, mengangkatkan dia untuk menaiki kendaraannya, atau yarfa' mata'ahu, atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya, itu juga ada objek yang mendapatkan kebaikan. Nah, wal kalimat thayyibah, dan kalimat thayyibah juga. Muta'addi apa kalimat muta'addi? Kalimat yang baik. Kalimat muta'addi? Muta'addi. Kalimat thayyib. Kalimat thayyibah itu kan anak yang berkhair. Gimana keluarganya? Itu namanya kalimat thayyibah. Kalau yang subhanallah itu dzikir nanti ada, akan ada. Kalimat thayyibah itu kamu berbicara baik pada orang lain. Tutur kata yang baik pada orang lain. Tentunya muta'addi. Ada orang yang mendapatkan sesuatu kebaikan darimu. Masya Allah. Dengan ucapanmu yang bagus, ucapanmu yang sopan, ucapanmu yang Masya Allah, orang senang. Dan itu muta'addi. Wa yadkhul fiha salam, termasuk diantara kalimat thayyibah adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat thayyibah. Nah, wa tashmitul 'atish, termasuk kalimat thayyibah adalah tashmitul 'atish. Ada yang bersin, mengucapkan alhamdulillah, kamu katakan yarhamukallah. Itu juga kalimat thayyibah. Wa izalatul adha 'anil tariq, dan menghindarkan gangguan dari jalan, itu juga muta'addi. Jangan sampai ada yang terganggu. Ini duri berbahaya, atau ini pecahan beling ini bahaya. Jangan sampai ada yang kencing, jangan sampai anak-anak, ila akhirnya. Wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, demikian pula amar ma'ruf nahi munkar, sangat jelas sekali muta'addi. Ada orang yang diajak untuk bersikap baik, ada orang yang diajak untuk menghentikan kemungkaran. Wadafnun nukhama fil masjid. Demikian pula mengubur nukhama fil masjid. Rasulullah SAW melihat ada nukhama di masjid, berubah muka beliau, marah. Dan berkata, sesungguhnya kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang membuang nukhama hendaklah jangan di masjid dan jangan di arah kiblat. Ila akhir. Nukhama itu ingus. Dan kalau didapati, bersihkan. Enggak usah nunggu orang lain atau nunggu petugasnya. Sedekah. Kenapa? Itu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dan kita seluruhnya bertanggung jawab untuk membersihkan. Maka barakallahu fikum, di sini ada ta'addi. Ada yang mendapatkan kebaikan melihat masjidnya bersih, orang lain khusyuk salatnya karena kamu ikut membantu membersihkan masjid. Wa ya'anatu dil hajatil malhu. Demikian pula membantu dil hajah, orang yang punya hajat yang malhu, orang punya kebutuhan dan malhu meminta pertolongan. Wa isma'ul atam, memperdengarkan pada orang yang tuli. Wal basar lil manqusi basaruhu, dan penglihatan untuk mereka yang lemah penglihatannya. Sudah pernah diterangkan. Artinya memperdengarkan orang yang tuli bukan diobati sampai bisa mendengar, tetapi diperjelas karena dia tuli tidak mendengar. Atau kalau ternyata sama sekali tidak bisa mendengar, kamu isyaratkan. Tadi itu ngomong begini. Itu juga sedekah dan ada ta'addi, ada yang diberikan kebaikan. Wadab wa lil manqus tadi, yang pandangannya tidak jelas. Itu tulisannya begini, Pak. Oh iya, makasih, terima kasih. Wa hidayatul a'ma, atau menuntun orang buta. Au ghairi. Au ghairihi. Betul, ini salah. Saya ulangi. Wa hidayatul a'ma. Semua sama au ghairihi tariq. Iya. Saya enggak paham. Iya. Hidayatul a'ma, membimbing orang buta atau yang lainnya jalan. Apa itu? Jalan lain. Menunjukkan jalan. Ghayyarahu tariq. Nah. Sepertinya ghayyarahu. Barakallahu fiik. Au ghayyarahu tariq, membelokkan jalannya. Biasanya orang buta ini jalan ke arah yang bahaya. Apa Pak, jangan ke sana Pak. Itu ghayyarahu tariq. Ghayyarahu, merubahnya. Merubahnya dari jalan yang salah. Wa ja'a fi ba'dhi riwayati hadits Abi Dzar. Dan telah datang dalam beberapa riwayat-riwayat Abu Dzar. Wa bayanuka 'anil artam shadaqah. Penjelasanmu kepada orang yang artam juga sedekah. Seperti artam itu orang yang tidak bisa berbicara dengan baik. Apa namanya? Gagap, rapuh. Kamu paham? Orang lain belum paham. Terangkan. Dia mentalnya begini. Nah. Yani man la yutiqul kalam. Ini yang tidak bisa berbicara dengan baik. Yang yatata'ta' fi kalamih. Imma li'afatin fi lisanih. Apakah karena ada gangguan di lidahnya? Au li'ujmah. Atau karena dia orang asing. Tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Fi lughatihi. Tidak bisa berbahasa pada bahasanya. Fayubayyinu anhu ma yahtaju ila bayanih. Maka dia terangkan apa yang dibutuhkan dari keterangan-keterangan. Itu juga sedekah. Ini orang menerangkan gak paham-paham pembeli, penjualnya. Kamu tahu yang dimaksud. Kamu terangkan, Pak, ini orang minta begini-begini. Betul. Ya. Senang dia. Itu barakallahu fikum sedekah. Atau karena cacat pada lidahnya, sehingga dia tidak bisa menyebutkan salah satu huruf, atau dia gagal ila akhirnya. Wa minhu ma huwa qasirun naf'i. Tetapi ada jenis kedua. Tadi yang muta'addi, sekarang yang ghairu muta'addi. Yaitu yang qasirun naf', yang manfaatnya bagi diri sendiri, tapi juga disebut sedekah. Apa di antaranya? Kat tasbihi wa takbiri wa tahmidi wa tahlili wal mashyi ila salati wa salat raka'atay ad-duha seperti ucapan tasbih, subhanallah, ucapan takbir, Allahu akbar, ucapan tahmid, alhamdulillah, ucapan tahlil, la ilaha illallah, berjalan ke masjid. Bagi kita sendiri faedahnya. Salat rak'atai duha atau salat dua rakaat duha. Wa innama kanata mujzi'ataini 'an dhalika kullih li'anna fi sholati isti'malan lil a'dha'i kulliha fi tha'ati wal 'ibadah. Dan kenapa kok dua rakaat duha dikatakan oleh Nabi yakfihi, cukup untuk 360 sulama, cukup dengan dua rakaat duha. Mengapa? Qal, dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, kanata mujzi'ataini, keduanya mujzi, mencukupi, andalika kulli, untuk seluruhnya, li'anna fi salati, karena dalam salat dua rakaat tadi, isti'malan lil a'dha'i kulliha, menggunakan seluruh anggota badannya. Kakinya ikut beribadah, tangannya ikut beribadah, tangannya ikut beribadah, mengangkatnya, menurunkannya, bersedekap, kepalanya juga tunduk, sujud, badannya, lidahnya, semuanya. Matanya disuruh mandang ke tempat sujud. Apalagi kalau berjamaah, telinganya juga mendengarkan bacaan imam dan takbirnya. Enam. Ila akhirih. Istimal menggunakan seluruh anggota badannya dalam taat dan ibadah. Fatakunu kafiyah. Fatakunu kafiyatan fi syukri ni'amihi. Selamat hadil a'adah. Maka cukup untuk mensyukuri nikmat sulamata hadhil a'dha, seluruh anggota-anggota badannya. Wa baqiyatu hadhil khisal al-madhkurah aktsaruha isti'malun li ba'di a'dha'il badan. Adapun yang lainnya, wa baqiyah, ini selain dua rakaat duha al-madhkurah yang disebut, aktsaruha, kebanyakan, isti'malun li ba'di a'dha. Kebanyakan hanya penggunaan sebagian anggota badan. Tasbih hanya lisan saja. Nah, amar ma'ruf munkar hanya lidah saja. A'dha'il badan khassah, artinya sebagian badan saja secara khusus. Fala takmulu sadaqah, maka sedekahnya belum sempurna. Hatta ya'tiya minha bi'adadi sulamal badan, sampai dia kerjakan sesuai dengan hitungan sendi-sendi badannya, 360. Tetapi sholat duha lengkap, semuanya dipakai, kullu sulama dipakai untuk sholat duha. Wa hiya 360 kama fi hadits Aisyah, yaitu 360 yang sudah disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Naktafi bi hadzal qadr, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.